نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sekarang di wala budda fil iman, itu ya, benar kan? Tadi pagi yang belum baca siapa berarti sekarang? Niko sama Nugraha. Ah, Nugraha dulu yang dekat. Maqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa la budda fil imani an yu'mina al-'abdu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yu'mina bikulli rasulin arsalahu Allah wa kulli kitabin anzalahu Allah. Maqala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma Iman itu harus beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Beriman kepada para rasul yang Allah utus. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Allah berfirman, Qulu amanna, ucapkanlah, kami telah beriman billahi kepada Allah, wa ma unzila ilayna, dan apa yang telah diturunkan pada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbat. Apa yang telah diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya. Wa ma'utiya Musa wa Isa, wa ma'utiya nabiyuna min rabbihim. Dan apa yang telah diturunkan pada Musa, Isa, dan apa yang telah diturunkan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membedakan salah seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kita semua berserah diri kepadanya, kepada Allah. Fa'in amanu, apabila mereka beriman, bimisli amantum bih, apabila mereka orang-orang kafir beriman seperti berimannya kalian, faqad ihtadau, maka tentulah mereka mendapatkan hidayah. Wa'in tawallau, namun kalau mereka berpaling, fa'innama hum fi syiqaq, maka mereka berada dalam penentangan. Fasayakfi kahumullah, maka cukuplah Allah sebagai, ya, bagi engkau. Wa huwa sami'ul alim, dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi mereka-mereka itu, para wali atau yang mengklaim sebagai wali, yang mereka itu sebenarnya hakikatnya adalah wali syaitan, mereka tidak beriman kepada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mereka tidak beriman pada para rasul, pada para kitab, karena mereka mengingkari kitab, mengingkari Quran. Mereka mengingkari hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri mereka, karena mereka merasa bukan orang awam, orang hakikat, orang ma'rifat. Rasulullah SAW diturunkan untuk orang-orang awam. Mereka orang khas. Bukan orang syariat, tapi orang hakikat. Kalaupun Rasulullah diturunkan untuk mereka, mereka punya keyakinan apa? Hah? Bukan untuk kami juga. Kami punya kelapangan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kufur. Melakukan pembatal keislaman karena merasa telah bisa dapat keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting sekali. Tapi barakallahu fikum. Maka harus mengimani semua. Mengimani rasul dari awal sampai akhir. Jangan seperti Yahudi. Mengimani nabi-nabi mereka tapi tidak mengimani nabi kita Muhammad sallallahu. Karena kita katakanlah kami beriman pada Allah. Dan apa yang diturunkan pada kami, kepada Ibrahim, Ismail, dan disebutkan nama nabi-nabi, semuanya. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan dalam keimanan kepada mereka. Yang kita bedakan itu hanyalah mengikuti syariat. Paham enggak? Kita tidak membedakan keimanan pada Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Namun kita membedakan syariat, kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan kita nyatakan Rasulullah SAW adalah yang paling utama. Dan tanpa merendahkan al-mafdul, ya, yang tidak di, yang keutamanya di bawah Rasulullah SAW. Ini yang penting untuk dipahami. Kemudian karena ini berhubung ayat, biar saya jangan baca, biar cepat. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini sama. Juga mengajarkan kepada kita, bahwasanya wali-wali tersebut ialah beriman pada para rasul dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Dan juga kepada kaum mu'minin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rasulih wa kutubihi wa rasulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara salah seorang pun di antara para rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka semua menyatakan kami mendengar, kami taat. Ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Allah. Kepada ya wahai rabbana, kepada engkaulah kami akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa alaihi ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina in akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la quwwata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Syahidnya di atas tadi itu semua. Beriman kepada Rasul. Beriman pada Rasul. Taib. Ya. Terus ada yang menarik tadi juga tuh. Di ayat tadi. Fa in amanu bibis di amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti keimanan kalian wahai sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Maka mereka tidak beriman sebelum mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat. Maka kalau iman mereka tidak seperti imannya para sahabat, mengimani Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, beriman pada takdir, maka mereka tidak dikategorikan beriman. Taibar kalau biku. Ya. Rabba anta maulana fansurna alal qawmin kafirin. Nah, ini syahidnya. Wa qalu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Mereka mengucapkan kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Aini, ya, taibarakallahu fikum. Ya, kullun amanna wa billahi wa malaikatihi wa kutubi. Ya, aini semua beriman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Nah, jadi enggak cukup kita mengatakan saya beriman pada Nabi Muhammad SAW aja, enggak bisa. Saya enggak beriman pada yang lain. Ingat. Kaumnya Nabi Nuh, Allah ponis sebagai orang-orang yang mendustakan seluruh para rasul, padahal mereka hanya diutus Nabi Nuh saja. Otomatis mereka hanya mendustakan Nabi Nuh. Allah ponis mereka sebagai orang-orang yang mendustakan para rasul. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari al-mursal, para rasul diingkari, yang didustakan. Allah ponis mereka mengingkari semua. Kaum Yahudi mengingkari Nabi Muhammad, maka mereka mengingkari Nabi Musa. Kaum Nasrani mengingkari Nabi Muhammad, maka mereka mengingkari kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzi yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ya menunaikan, mereka menginfakkan rezeki dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, ini perhatikan ini. Dan mereka dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan kepada para nabi sebelum engkau. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman pada hari akhirat. Inilah orang-orang beriman. Beriman pada Nabi dan beriman kepada para Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Para Nabi yang pertama maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Allah tegaskan mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Ya. Maka di sini dibagi di Quran tiga macam. Beriman kepada Quran lahir batin. Mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini. Maupun ahlul kitab di masa nabi mereka. Ya, di masa nabi mereka. Kan ada orang yang beriman pada nabi mereka kan? Ya, baik. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Nah, golongan yang kedua. Ya, lihat di ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh. Ya, enggak ada ya. Enggak disebutkan. Namun di ayat ini disebutkan ya. Apa ayat lanjutannya? Innaladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang-orang kafir. Apa, sama saja apakah engkau memberi peringatan pada mereka atau tidak. Maka ini orang yang kafir kepada Quran lahir batin. Kalau tadi orang beriman, beriman pada Quran lahir batin. Nah, yang ketiga yaitu beriman pada Quran lahiriah saja. Kufur kepada Quran batin. Siapa ini? Munafikun. Ya, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa hum wama hum bimu'minin. Ada orang yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka enggak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berupaya menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Pura-pura. Taibar kalabikum. Ya. Jadi namanya wali, orang bertakwa, ya demikian. Jangankan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada semua para nabi, pada kitab. Kok bisa ada wali enggak mengimani Quran? Enggak mengimani hadis. Kalau disebutkan Quran, otomatis hadis di situ juga masuk. Ya, enggak beriman pada Quran. Gimana ceritanya? Karena di dalam Quran perintah untuk mengikuti nabi. Ya, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi ati Allah wa ati rasul. Dan seterusnya dari ayat-ayat. Ya, lanjut lagi Nugraha. Fala Buddha. Fala Buddha fil imani min bi an yu'mina bi anna bi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamu. Ya, bi anna Muhammadan. Khobar anna. Ya, terus khatamu nabiyina. La nabiyya ba'dahu. Taib. Fala budda bifil iman. Maka harus beriman. Ya. Bin antu'mina, yaitu anda mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Kalau ada masih meyakini, oh boleh-boleh aja kok, maka dia wali setan. Dia kufur keluar dari Islam. Barakalabikum. Ini penting ini. Ya. Kemudian wa annallaha arsalahu ila jami' saqalain. Nah, ini juga seorang wali itu harus mengimani bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh dua makhluk, jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Berarti dia juga kena. Ya. Yang namanya wali harus meyakini bahwasanya dia ditaklif oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mau tidur sampai bangun tidur, dia ditaklif lewat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengimani itu. Ya, enggak bisa dia keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan waliullah. Wali setan namanya. Ya, terus lanjut. Al-insi wal jinni. Yaitu jin dan manusia, ya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai nabi kepada mereka, ya, wahai manusia, aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Eropanya, Afrikanya, Asianya, Amerikanya, semua kena. Jinnya juga. Ya, jinnya juga. Nah, ada jin, oh saya ikut Nabi Musa, kata jin sebelah sana. Enak aja. Kafir. Ya. Taib. Terus lanjut. Kullu man lam yu'min bima ja'a bihi alaysa bi mu'minin qadlan an yakuna min awliya'illahi al-muttaqina wa man amana bi ba'di ma ja'a bihi wa kafara bi ba'di fa huwa kafirun laysa bi mu'minin kama qala Allah ta'ala. Baik, ini dulu. Fakullu man lam yu'min bima ja'a bihi, maka setiap orang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka falaisa bimu'minin, maka dia bukan orang beriman. Fadlan apalagi an ayyakuna min awliya ilahi muttaqin, apalagi sok-sokan mau mengklaim sebagai diri jadi wali, wali-wali Allah yang bertakwa. Gak bisa. Beriman aja enggak kok mau ngaku-ngaku jadi nabi. Kenapa dia enggak beriman? Karena dia tidak mengimani apa yang dibawa oleh nabi berupa syariat. Ya, berupa syariat. Ini penting ini. Ya. Siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh beliau, maka dia bukan mukmin. Berarti apa? Kafir. Gimana ceritanya dia mau jadi wali sedangkan dia kafir? Wali apa? Wali setan. Ya. Taib. Kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari ini, hada la yakunu abada, ini enggak mungkin terjadi selama-lamanya, enggak ada. Laisu auliya Allah, maka mereka bukan wali-wali Allah. Innamahum auliya usyaitan, kata Syekh. Mereka adalah wali-wali setan. Dan perkara ini harus diberikan tanbih kepada umat. Diberikan warning. Ya. Diberikan warning karena umat tertipu. Ya. Dengan penampilan-penampilan, pengakuan-pengakuan, klaim-klaim si fulan waliullah, ternyata si fulan itu enggak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa dirinya bisa keluar dari syariat Nabi karena sudah merasa hakikat makrifat. Allah musta'an. Ya, boro-boro jadi waliullah, jadi orang yang beriman aja enggak. Ya. Karena meyakini seorang boleh keluar dari syariat Nabi, maka dia kufur. Tidak bisa dia mengklaim sebagaimana kisahnya Musa dan Khidir. Khidir siapa, Musa siapa? Khidir bukan umat Musa, karena Musa alaihi salatu wasalam hanya Allah utus untuk Bani Israel. Dan Khidir pun seorang nabi. Karena di masa tersebut, di satu waktu bisa turun banyak nabi. Bahkan di satu umat ada dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitu. Nah, saya lanjut. Ini karena ayat saya yang baca. Waman amana, udah dibaca? Waman amana bi ba'din, waman amana bi ba'di, mudhaf, ma ja'a bihi wa kafara bi ba'di bi ba'din fa huwa kafir. Siapa yang mengimani sebagian saja yang dibawa oleh nabi, namun tidak mengimani sebagian yang lain, maka dia kafir. Dia bukan orang beriman. Ya. Saya percaya syariat zakat, syariat haji, infak, sedekah, undang-undang perkawinan, tapi saya enggak percaya undang-undang hudud. Nah, ini iman kepada hukum Allah sebagian, kufur kepada sebagian yang lain. Nah, ini bahaya ini. Ya. Bahaya ini. Allah musta'an. Ya, saya akan bacakan sedikit keterangan dari Syekh Shalih Fauzan di At-Ta'liqat wal Bayan ala Kitab Al-Furqan. Kadzalika la budda min al-iman bi jami'il kutub wa la yu'minu bi ba'daha wa yakfuru bi ba'daha wa la budda min al-iman bi jami'il kitab wa la yu'min bi ba'dil kitab wa yatruk bi ba'dahu. Yu'minu bima yuwafiqu hawah wa yakfuru bima khalafa hawah. Paham sini ya? Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, harus mengimani kitab semuanya. Ya, jangan sampai seorang beriman kepada Al-Qur'an, pada syariat Islam, sebagiannya kufur kepada sebagian yang lain. Mesti mengimani semua. Jangan sampai mengimani syariat sebagian melepaskan syariat sebagian yang lain. Dia hanya mengimani yang cocok dengan hawa nafsunya. Ah, yang ada duit-duitnya. Haji, umroh, infak, zakat, wakaf, wadoyan. Yang kayak gini bukan kadrun. Yang kayak ini apa namanya? Ngasilin duit. Bukan kadrun. Tapi kalau perkawinan bolehlah, ayo perceraian. Yang lain enggak mau. Ya. Hudud enggak. Larangan riba? Oh enggak. Zina enggak. Ya. Enggak. Ya. Ada orang berzina. Gimana? Ada diatur. Dirajam gitu diapain? Enggak ada. Ya, kisos ada? Enggak ada. Makanya enggak kapok-kapok orang. Enggak ada potong tangan, enggak takut. Orang-orang enggak kapok. Bahkan ada orang masuk penjara, baliklah udah keluar berbuat lagi, maling lagi. Kenapa? Udah tahu, entar enggak dapat remisi. Ya. Ya. Kayak kemarin siapa tuh? Pak yang matanya disiram siapa namanya? Novel Baswedan pakai air keras. Enggak takut. Malah dibela lagi, yang bela jaksa penuntutnya lagi. Dia enggak sengaja katanya. Coba ada syariat Islam. Kisos, matanya juga dibales. Ya. Tapi karena enggak ada, ya udah. Sekarang mau dituntut berapa? 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun itu pun enggak adil. Yang adil adalah mata dengan mata. Paham tuh? Mau dituntut 20 tahun sekalipun enggak adil. Ya, itu hukum nista, enggak adil. Enggak ada keadilan secuil pun, seujung kuku pun enggak ada. Inil hukmu illa lillah. Nah, ini pentingnya ya. Nah, karena enggak ada keadilan lewat hukum Allah yang tegakkan, orang enggak takut. Kenapa demikian? Karena kita ini suka dengan syariat yang sesuai dengan hawa nafsu aja. Wakaf, zakat, haji, perkawinan. Tapi kalau yang lain-lain, ya. Ya. Seolah-olah itu cuma ranah pribadi dan keuntungan aja. Ya. Nah ini, seperti itu. Allah musta. Mana lagi tadi? Ya, Allah berfirman mengenai hal ini ya. Ada ayatnya. Afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab kemudian kufur kepada sebagian kitab yang lain? Tidak ada balasan bagi yang melakukan tersebut di antara kalian kecuali kehinaan di kehidupan dunia dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada adab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan berupa memilih hukum Allah sesuai dengan hawa nafsu. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, Allah taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul para rasulnya, yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka hendak membeda-bedakan keimanan pada Allah dan rasulnya. Ya, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, mereka mengatakan kami beriman pada sebagian saja, kufur kepada sebagian saja. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, mereka hendak mencari jalan tengah di antara itu. Hah? Beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian syariat. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang kafir yang real sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adaban muhina. Dan kami telah siapkan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Dan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Lam walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara salah seorang pun di antara mereka. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum, mereka itulah orang-orang yang Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Ghafur lagi Maha Rahim. Nah. Baik. Baca berikutnya. Niko. Wa amma khalqullahi ta'ala lil khalqi warizquhu iyyahum wa ijabatuhu li du'aihim wa hidayatuhu li qulubihim wa nasruhum 'ala a'da'ihim wa ghayru dhalika min jalbil manafi' wa dafil madari. Fahada lillahi. Fahada Allahu wahdah gitu. Di footnote-nya ada lillah. Yang ahsan lillah. Ya terus. Fahada lillahi wahdahu yaf'aluhu bima yasha'u min al-asbabi la yadkhulu fi mithli hadha fa'il dari yadkhulu wasatatu rusul. Baik. Dari mana Niko tadi Niko? Wa minal imanu bih, di antara iman kepada beliau, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bi annahu al-wasitatu bainallahi wa baina khalqihi fi tablighihi amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa halalihi wa haramihi. Ini penting ini. Di antara beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengimani bahwa beliau adalah perantara antara hamba dengan Allah dalam penyampaian perintah dan larangan Allah, janji dan ancaman Allah, halal maupun haram. Rasul perantaranya. Ya, barakallahu fikum. Ini penting ini. Maka Rasul adalah perantara antara kita dengan Allah. Ya. Dalam hal apa? Dalam seluruh kebutuhan kita. Ya, dalam seluruh kebutuhan kita. Ya. Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini terkait hubungan kita dengan Allah, bahkan hubungan kita dengan manusia. Ya. Karena syariat ini universal, tidak hanya mengatur spiritual hamba, tapi juga semua. Kita ini bukan orang sekuler. Orang sekuler memisah antara kehidupan beragama dan bernegara, bermasyarakat. Ya. Maka kalau ada orang-orang yang bilang, udahlah jangan bawa-bawa agama, dikit-dikit agama, ini kan urusan privasi. Ah, itu sekuler. Dia penganut paham sekulerisme. Udahlah ini urusan privasi. Ya ini sekuler. Ya, orang sekuler. Orang muslim gak kayak gitu. Jangan bawa-bawa agama. Terus bawa apa kalau gak bawa agama? Hah? Bawa apaan? Allah musta'an. Kalau agama enggak mau dijadikan panduan hidup, terus apa panduannya? Teka-teki silang. Apa? Allah musta'an. Nah, terus kemudian mana lagi tadi? Ya. Wal halal, maka sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan. apa yang Allah dan Rasul halalkan. Yang haram ialah apa yang Rasul dan Allah dan Rasulnya haramkan. Wad-din syara'ahullahu. Agama itu adalah ma syara'ahullahu wa rasuluh. Apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Ya. Maka halal, haram itu ya di tangan syari', bukan di tangan individu kita. Enggak boleh. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dikatakan oleh Allah, Yahudi Nasrani mereka menjadikan ahli ibadah dan pendeta mereka sebagai rob tandingan selain Allah. Ditanya kenapa demikian? Karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Taibar kelebihku. Ya. Itu setelah dialog Nabi SAW dengan sahabat siapa namanya? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Mana lagi tadi? Ya. Fa man i'taqada li ahadin min awliya'i. Maka barang siapa yang meyakini bahwa ya, salah seorang di antara wali-wali tariqan dia memiliki jalan ilallah min ghairi mutabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki jalan yang menghantarkan dia kepada Allah selain mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kafirun min awliya'i syaitan. Maka dia kafir dan dia adalah wali setan. Masya Allah. Dia adalah wali setan. Hah? Ini bantahan terhadap ahli bidah yang menyatakan ya, nahnu nataqarrabu ilallah. Kita kan cuma mendekatkan diri pada Allah. Wasduna ta'ah pada mani an nataqarrab ilallah bi ay syait narahu min al-ibadat. Kata mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa amma khalqullahi ta'ala li khalqihi wa rizquhu. Adapun penciptaan Allah ta'ala yang Allah menciptakan makhluknya dan rezekinya Allah yang Allah berikan pada makhluknya iyahum kepada mereka. Wa ijabatuhum li du'aihim, dan bagaimana Allah mengabulkan doa mereka. Ya. Ya. Jadi setelah Syekh tadi di atas sebelumnya menyebutkan tentang wasithah yang sahihah, yaitu wasithah Rasul dalam tabligh ya, syariat, maka di sini beliau menyebutkan ya wasithah yang marfudhah batilah, wasithah yang tertolak, yang batil. Di sini beliau mulai menyebutkan. Ya. Adapun penciptaan Allah, penciptaan mereka, pemberian rezeki Allah pada mereka, dikabulkannya doa mereka, wa hidayatuhu liqulubihim, bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kalbu mereka, wa nasru mala alaihim, dan Allah menolong mereka di atas musuh-musuh mereka, wa ghairu dzalika min jalbil manafi, dan yang lainnya dari hal-hal yang mendatangkan manfaat, wa daf'il madari, dan dari hal-hal yang mencegah mudarat, fahada lillahi wahdah. Maka ini semuanya lillah. Ya, milik Allah Ta'ala. Ya. Yaf'aluhu bima syaa'a bima yasha'u min al-asbab. Allah melakukannya dengan apa yang Allah kehendaki dari berbagai sebab. La yadkhulu fi mithli hadha wasatatu rasul. Maka tidak masuk dalam hal ini perantara rasul. Ketika Allah mengabulkan doa hamba, Allah memberikan hidayah pada hamba, Allah menolong hamba di atas ketika hamba berhadapan dengan musuhnya, Allah memberikan manfaat kepada hamba, menolak mudarat pada hamba, ini tidak ada perantara sedikit pun. Ini terbalik kalau sufi. Sufi terbalik. Hah? Masalah beriman pada Rasul, mereka menafikan Rasul sebagai wasithah. Giliran dalam hal tadi, meminta kepada Allah, minta tolong pada Allah, mereka menjadikan Rasul sebagai wasithah. Paham gak sini? Ya. Ini kebalikannya nih. Ya. Kebalikannya. Ini ngeri ini. Gagal paham sini, kelirunya enggak main-main. Makanya disebutkan kalau di buku-buku akidah oleh para ulama, hunaka wasitatun man ankaraha kafar wa wasitatun man asbataha kafar. Ada wasithah siapa yang mengingkarinya dia kufur, ada wasithah siapa yang menetapkannya dia kufur. Ada wasithah perantara siapa yang mengingkari dia kafir. Apa yang diingkari? Wasithah Rasul sebagai tabligh, juru tabligh. Paham ke sini? menghalalkan, mengharamkan, menyampaikan janji Allah, ancaman Allah. Paham enggak sini? Menyampaikan syariat, dia ingkari Rasul sebagai wasithah, dia kafir. Nah, ada juga wasithah yang berikutnya. Kalau dia tetapkan, dia kafir. Apa itu? Masalah tadi berdoa pada Allah, meminta kepada Allah, beristighosah pada Allah. Ya. Minta hidayah pada Allah, minta pertolongan pada Allah, minta segala macam pada Allah. Kalau ditetapkan ada wasithah, dia kafir. Paham enggak sini? Ini dua kaidah bagus yang antum enggak hafalin. Tuh hafalin tuh. Ya. Ini ada di buku-buku akidah. Hunaka wasithatun man man ankaraha kafara wa wasithatun man asbataha kafara. Ya. Nah, ini ditetapkan ini di buku-buku akidah. Wasithah kalau diingkari dia kafir. Yaitu wasithah apa? Rasul SAW sebagai juru tabligh risalah, syariat. Kalau diingkari dia kafir. Wasithah yang kedua apa? Wa man asbataha kafara. Kalau ditetapkan dia kafir. Itu wasithah apa? Bahwasanya dia tetapkan ada perantara antara hamba dengan Allah dalam doa hamba, istighosahnya hamba, dalam hal permintaan hidayah hamba kepada Allah, diselamatkannya hamba dari musuh, dari adab kubur, dari neraka, dari mahsyar. Kalau ditetapkan adanya wasithah, maka dia kufur. Paham ya? Nah, itu diapalin kaidahnya tuh. Hunaka wasithatun man ankaraha kafar wa wasithatun man asbataha kafar. Itu diapalin tuh. Kalau sufi terbalik, yang pertama diingkari. Ya, diingkari, dia enggak pakai wasithah Rasul dalam beribadah. Ya. Paling minimnya jadi mubtadi, jadi ahli bid'ah, beribadah pakai otak sendiri. Yang penting baik. Yang ekstrimnya yang kayak tadi yang kufur, keluar dari syariat, menganggap dirinya kayak Khidir. Rasulullah bagaikan Nabi Musa. Dia enggak butuh lagi Quran Sunnah karena dia dapat ilmu laduni. Dia bukan orang awam yang terikat dengan syariat, yang tertaklif karena dia ma'rifat hakikat. Allah musta'an, ini kufur. Terbalik dia. Hah? Dia nafikan. Giran yang kedua, dia isbat. Ketika dia minta, dia mintanya kepada wali. Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya? Kepada Mbah Bangkalan. Allah musta'an. Nah. Ini ya. Ini bahaya sih. Mana lagi tadi? Ya, fahada lillah yaf'aluhu bima yasha. La yadkhulu fi mithli hadha wasatatu rasul. Enggak termasuk di sini perantara rasul. Rasul enggak bisa masuk di sini. Ya, antara hamba dengan Allah. Dalam hal permintaan hamba minta hidayah, minta tolong dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya. Fadal, Panji, baca. Ibn Taymiyyah rahimahullah, law balagha ar-rajul fi zuhud wal ibadah. Seandainya seseorang itu sudah sampai fi zuhud wal ibadah wal ilm, ma balagha, puncak zuhud, puncak ibadah, puncak ilmu, Kemudian walam yu'min bi jami' ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman kepada seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia zuhud, puncak zuhud sudah capai, puncak ibadah, puncak ilmu, apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, falaisa bi mu'minin wala waliyyin lillahi ta'ala. Dia bukan mukmin, dia bukan wali Allah. Ya. Dia bukan wali Allah. Maka bukanlah patokannya banyaknya amal, banyaknya zuhud yang kayak tadi. Yang jadi ibrah, jadi patokan adalah ittiba, al-iqtida. Dia meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak berfirman liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak berfirman demikian, yang paling banyak amal. Tapi yang paling baik, ya. Yang paling baik amal adalah yang paling ikhlas, amal tersebut dimurnikan, ditujukan untuk Allah, dan yang mutabah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian kal ahbari waruhban, seperti ya ahli ibadah dan rahib-rahib pendeta ya dari kalangan ulama Yahudi dan Nasrani dan obat mereka, ahli ibadah mereka. Mereka telah mencapai derajat zuhud, saking zuhudnya ahli ibadah Nasrani enggak mau nikah. Ya. Biarawan, biarawati melanggar fitrah manusia. Akhirnya mereka sendiri takalluk. Enggak nikah formil. Hah? Akhirnya ya begitu. Ya. Yang terjadilah biarawan sama biarawati. Hubungan. Ya makanya ngelanggar gaya-gaya mau enggak nikah. Ya. Zuhud. Nah. Jadi kasih hidup di gereja, jadi uskup. Allahumustahan. Kalau sudah tinggi levelnya, semakin berat aturannya. Gak boleh makan yang berdaging, yang berdarah. Gak boleh minum yang berwarna. Mana ada uskup antum bisa ajak ngopi? Kup-kup, ngopi yuk. Uskup. Ngopi bareng kita. Alhamdulillah kita bisa ngopi ya. Alhamdulillah. Ya, ngeteh bisa, ngopi bisa. Yang berwarna. Mereka mana bisa? Nah. Ya. Ya. Ulama-ulama kita ngopi, ngeteh. Ulama mereka, uskup mereka, oh, mesti RT. Takalluf. Gak nikah. Ulama kita istrinya empat semua. Hah? Sahabat-sahabat sampai dikatakan tidak ada seorang pun sahabat yang tidak poligami. Enggak diketahui itu. Antum tahu enggak siapa sahabat yang enggak tahdud? Enggak tahu. Sama Anda juga enggak tahu. Hah? Ini sampai dikatakan demikian, sampai tidak diketahui siapa sahabat yang tidak poligami. Ya, selamat dari zina, dari segala macam. Mana lagi tadi? Hah? Sekarang mana? Wa kadzalika al-muntasibun, al-muntasibin. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan ilal ilmi wal ibadati minal musyrikin. Menisbatkan diri pada ilmu, pengetahuan dan ibadah dari kalangan musyrikin. Musyrikil Arab, orang-orang musyrik di Arab. Musyrik di Turki, di India dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Mereka zuhud. Zuhudnya luar biasa. Ya. Luar biasa. Mimman kana min hukama il-hindi. Yang mereka merupakan hukama, ahli hikmah, orang-orang India, orang Turki. Lahu ilmun, mereka memiliki pengetahuan. Wa zuhdun, zuhud, wa ibadatun, ibadah fi dinih. Dalam agamanya. Falaisa mu'minan, namun mereka enggak beriman. Bijami ba maja bihi Muhammadun ya, terhadap syariat, seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun aduun lillah, maka dia kafir musuh Allah. Wa in dhanna qa'ifatun annahu waliyun lillah, walaupun sekelompok orang menyangka bahwa mereka adalah waliullah. Kama kana hukama'ul furs, sebagaimana para ahli hikmah Persia, Majusi, mereka kufaron, majusan, tergorong orang kafir Majusi, ya, karena mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka beribadah siang malam dan seterusnya, tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW, maka bukan wali. Lanjut lagi Pak Jis. Wakadhalika hukama'ul Yunani mislu Aristo wa amsalihi. Aristo, Aristoteles ya. Ah, terus? Kanu musyrikina ya'budun al-asnama wal-kawakiba. Wa kana Aristo qabla al-Masihi alaihi salam. بثلاث مئة سنة وكان وزيرا الإسكندري وزيرا للإسكندري enggak oh gitu وزير الإسكندري gitu bisa juga tapi yang bagus yang kayak di buku saya وزير buku aneh itu kan lebih mahal pada buku antum. Talik wal bayannya Syekh Fauzan. Buku antum berapa harga? 100 ribu. 180 ini. Ngaruh ya? Ngaruh mungkin. Nah, gitu waziron. Ya, terus? Bukan waziron Iskandari Ibni Philips. Ibni? Fayalbas. Ya, itu mungkin orang Barat nyebutnya Philips kali ya. Ibnu Philips, Philips, Philips. Ya, terus? Walisa hada huwa dzalqarnain alladzi dzakara Allahu fi kitabih. Walisa hada huwa dzalqarnain alladzi dzakara Allahu fi kitabih kama yadhunnu ba'd an-nasi anna arisku kana waziran bi dzalqarnain lima ra'au anna dzaka ismuhu al-iskandari وهذا قد يسمى بالإسكندري فظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه بس وليس وليس الأمر كذلك بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبني ولم يبني يبني ولم يبني هذا ولم يبني هذا السد ها سور قد انتم apa قدنا سور يعني سور قد انتم apa huruf apa terus kalau di ana sin waw ra sur ya terus wala wasala ila biladin kalau di antum walam yabin hada saddai sin dal itu ya terus wala wasala إلى بلاد يأجوج ومأجوج وهو الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الرومي المعروف. طيب المعروفي تاريخ الرومي المعروفي. ما شاء الله. قال كذلك حكماء اليونان مستو أرسطو. Demikian pula dengan para hukama ahli hikmah Yunani, semisal Aristu, Aristoteles, ya, seorang ahli filosof Yunani, murid dari siapa dia? Murid dari Plato. Aristoteles murid Plato. Ya. Nah, kalau Plato itu itulah muallimnya Al-Iskandar Al-Akbar. Gurunya Alexander yang agung. Ya. Alexander yang agung. The Great Alexander gitu kan, sering dengar ya, The Great Alexander. Ya. Kerajaan Yunani dulu. Bukan Alexander Graham Bell ya. Aristoteles. Ya. Siapa nama bapaknya? Niku. Aristoteles bin Niku. Ya. Taib. Abil Ibrahim. Wa amsalih, dan yang semisalnya. Kalau musyrikin ya'budun al-asnam wal kawakib, mereka musyrik beribadah kepada patung-patung dan bintang-bintang. Ya, mereka musyrik semua. Bukan orang-orang yang beriman. Ya. Tabarakallahu fikum. Bahkan mereka tidak beriman pada para nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa kana Aristu qabla al-Masih bi 300 sanatin. Dan Aristoteles itu dia hadir sebelum al-Masih. Al-Masih siapa? Isa alaihissalam. 300 tahun sebelum Isa alaihissalam. Nah, ini. Terus wa kana waziran al-Iskandari. Dan dia adalah menteri bagi Alexander Ibnu Bayalbas atau Ibnu Philips al-Makduni, Macedoni. Macedonia. Al-Makduni Macedonia. Itu yang disebut dengan Al-Iskandar Al-Akbar atau Al-Iskandar Al-Kabir. Ya. Baik. Wa huwa alladhi yu'arrikhu bihi tawarikhur Rumi wal Yunan. Dan dialah yang menjadi acuan kalender orang-orang Romawi dan Yunani. Dia itu yang membuat tarikh awal. Wa tu'arrikhu al-Yahud wa Nasara, dan juga menjadi penanggalan Yahudi Nasrani. Walaysa hadha huwa dzal qarnain alladzi dzakarahu Allah fi kitabih. Namun si Alexander ini, Alexander Akbar ini, bukanlah dzul qarnain yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Kama yadunnu ba'dun nas, sebagaimana disangka sebagian orang, anna Aristu kana waziran, bahwasanya Aristoteles adalah menteri dari Dzulqarnain. Lama ra'au anna dzaka ismuhu al-Iskandar. Tatkala mereka melihat bahwasanya namanya sama Iskandar, berarti ini Dzulqarnain. Beda. Ya. Kemudian mereka mengklaim berarti Aristoteles beriman gitu. Karena rajanya di Al-Qur'an. Ya, itu salah itu mereka. Nah, wahada qad yusamma bil Iskandari. Dia ini si Alexander ini dinamakan juga Iskandar. Zannu anna hadza zaka. Ya, mereka menyangka si Alexander itu ya si Zulkarnain. Kama yadhunnuhu Ibnu Sina, sebagaimana disangka oleh Ibnu Sina, Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Tabib. Ya, namun dia diponis murtad oleh banyak ulama. Wa ta'ifatun ma'ah, dan sekelompok orang yang berpendapat seperti dia. Walisal amru kadzalik, padahal tidak demikian. Bal hadzal Iskandar al-musyrik. Namun Iskandar Alexander ini adalah Iskandar yang musyrik, alladzi qad kana Aristo wazirahu, yang si Aristoteles menterinya. Ya, muta'akhiratun anzak. Itu datangnya belakangan dari Zulkarnain. Zulkarnain itu ya yang bangun tembok, sedangkan Alexander ini lam yabin as-sadda. Dia tidak membangun dinding penghalau. Ya. Kan ada di Al-Qur'an tuh. Wa qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wal Ma'juj mufsiduna fil ard. Fa hal naj'alaka kharjan ala ayya ja'ala. Apa ayat selanjutnya? Bainana wa bainahum sadda, gitu. Wahidul Qarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj mereka merusak kerusakan di muka bumi. Maka apakah kami akan memberikan bayaran pada engkau supaya engkau menjadikan tembok besar yang menghalau antara kami dengan mereka? Nah, itu Zulkarnain. Sementara si Alexander ini enggak bangun, dia asadda. Ya, dinding menghalang, dia enggak bangun. Ya. Wala wasala ila biladi Ya'juj wa Ma'juj, dan dia pun enggak mencapai negeri Ya'juj Ma'juj. Wa hadzal Iskandaru, dan Alexander ini, Iskandar ini, alladzi kana Aristo min wuzara'ihi, yang si Aristoteles adalah menterinya, yu'arrahu lahu tarikhur Rum wal al-ma'ruf. Ya, yang tak penanggalan Romawi yang ma'ruf itu diambil dari penanggalan dia itu. Nah, tapi cukup sampai sini ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika.